Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Melanjutkan pembahasan session yang kedua tadi, ikhwati fillah rahimakumullah. Pondasi yang tidak kalah pentingnya adalah pondasi keikhlasan. Yang pertama, kita telah sedikit membahas tentang pondasi keilmuan. Yang kedua, pondasi keteladanan. Yang ketiga adalah pondasi keikhlasan. Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menyatakan, bi an takuna da'watu liwajhillah la yaqsudu biha riya'an wala sum'ah wala tarafu'an wa ri'asah wala tama'an min matami'id dunya. لأنها إذا دخلها شيء من تلك المقاصد لم تكن دعوة لله وإنما هي دعوة للنفس أو للطمع المقصود كما أخبر الله عن أنبيائه أنهم يقولون لأممهم لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا. فضيلة الشيخ الفوزان menjelaskan bahwa dakwah yang kita lakukan dengan berbagai macam bentuk dan semua ruang yang telah kita singgung dalam sesi yang pertama tadi, seharusnya untuk wajah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sama sekali niatan dalam hati melakukan semua itu dalam dakwah untuk riya, supaya dapat dilihat dan disaksikan orang. Juga bukan untuk sum'ah, sehingga namanya dikenal dan tersohor. Bukan pula tujuannya untuk merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dakwah itu dilakukan bukan untuk memuncaki kekuasaan, menjadi pemimpin yang tertinggi. Bukan pula tujuan-tujuan dunia lainnya. Sebab jika tujuan dakwah telah terkotori dengan hal ini, bukan lagi disebut dakwah ilallah, tetapi itu adalah dakwah pribadi namanya. Atau dakwah yang dinamakan sesuai ambisi dia. Dakwah pangkat, dakwah jabatan, dakwah suara, dakwah harta, dakwah wanita, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para nabinya, bahwa para nabi alaihi wassalatu wassalam saat mendakwahi kaumnya mengatakan secara tegas, la as'alukum alaihi ajra, saya tidak mengharapkan balasan dari kalian. Ayat lain menjelaskan, la as'alukum alaihi mala, saya tidak pernah meminta harta dari kalian. Bukan itu tujuannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh, faktor yang paling menentukan dakwah itu berhasil ataukah tidak adalah keikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sesuatu yang berat. Tidak semua orang bisa mewujudkannya. Sekalipun ada yang mewujudkannya, belum tentu dia selamat dari awal hingga akhir, apabila dia tidak terus berjuang untuk menjaga niat. Niat di dalam hati selalu berubah-ubah. Tidak usah kita ingkari, tidak perlu dipungkiri. Itu sebuah kenyataan yang tak terbantahkan. Bahwa niat manusia selalu berubah-ubah. Maka mu'alajatun niyat, selalu memperbaiki lurusnya niat, menjadi satu usaha yang paling berat dirasakan oleh para ulama. Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, dan beliau bukanlah satu-satunya ulama yang menyatakan atau merasakan hal ini. Beliau menjelaskan bahwa ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Saya tidak pernah menghadapi masalah yang paling sulit dan rumit apabila dibandingkan dengan usaha untuk menjaga niat itu tetap lurus, tetap tulus. Ulama sebesar dan sekaliber Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah merasakan betapa beratnya untuk menjaga keikhlasan di dalam niat. Nah, karena keikhlasan di dalam niat itu mutlak diperlukan sejak sebelum kita mengerjakan ibadah. Selama mengerjakan ibadah, demikian pula setelah selesai melaksanakan ibadah, agar ibadah itu tetaplah sempurna. Nah, agar ibadah tersebut tetaplah terjaga dengan baik. Nah, ikhlas itu sesuatu yang berat. Maka wajar kalau misalkan para ulama mengatakan, seandainya lau sonnaftu kitaban lakatabtu fi kulli babin minhu haditha innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Seandainya saya menulis sebuah buku, pasti dalam setiap babnya pertama yang akan saya tulis adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan perbuatan hamba itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, perbuatan itu pun akan dinilai baik. Apabila niatnya buruk, perbuatan itu pun akan dinilai buruk. Bayangkan para ulama seperti itu rahimahumullah. Nah, selalu ingin diingatkan dan disadarkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, innama al a'malu binniyat. Nah, kerusakan niat itu akan merusak ibadah. Dalam konteks dakwah, kerusakan niat akan merusak jalannya dakwah. Semua yang terlibat di dalam dakwah, nah, dihadapkan dengan konsekuensi seperti ini. Bukan hanya berlaku untuk ustaz dan ulama saja, tetapi siapapun yang terlibat di dalam dakwah terhadang dengan konsekuensi ini. Tetapi ingat sekali lagi bahwa konsekuensi yang seperti ini bukan kemudian menjadikan kita mundur dari jalan dakwah. Karena mundur dari jalan dakwah artinya kita menyimpang dari jalan hidup yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang benar tugas kita tetap terus berjalan di atas jalan dakwah, tetapi terus menjaga niatan, tetap ikhlas, tulus, bersih, suci dari semua hal-hal yang bisa merusak niatan dan tujuan kita. Barakallahu fikum. Nah, kita tentunya akan selalu ingat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang siapa yang akan pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada tiga golongan, ada tiga macam manusia yang akan dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya sebagai rombongan pertama pada kiamat nanti. Yang pertama adalah orang yang berilmu, yang kedua adalah orang yang berjihad fisabilillah, yang ketiga adalah orang yang membaca Al-Qur'anil Karim. Tiga amalan mulia, tiga amalan utama yang mestinya bila dikerjakan dengan ikhlas sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalah menjadi sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Dia akan dipanggil pada hari kiamat nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akan ditunjukkan untuknya, diperlihatkan semua nikmat yang Allah berikan untuknya. Lalu dia mengakui memang betul nikmat-nikmat itu telah dia miliki dan punya selama di dunia. Nah, Ketika dia ditanya, untuk apa engkau belajar? Untuk apa engkau mengajar? Dia mengatakan, aku belajar, aku mengajar di jalanmu, ya Allah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar, kamu mengajar, bukankah tujuannya agar engkau disebut sebagai orang alim? Agar orang mengatakan, pandai benar orang ini. Nah, mampu di segala bidang. Nah, akhirnya dia diseret dalam keadaan terbalik tubuhnya. Wajah di bawah, kaki di atas. Diseret hatta yulqa finnar, sampai kemudian dia dibuang ke dalam neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya untuk apa engkau berjihad fi sabilillah, jawabannya di jalanmu ya Allah, bohong. Dusta kamu. Kamu berperang, kamu berjihad, bukankah tujuannya biar disebut pemberani, jagoan, tidak mau dikatakan sebagai penakut, solidaritas dan yang lainnya. Korps dan kesatuannya, emosi dan dendam serta benci, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali diseret dia dengan badan yang terbalik lalu dibuang ke dalam neraka. Yang ketiga adalah orang yang baca Al-Qur'an, bacanya bagus. Tajwidnya bagus, keren banget. Keren habis. Suaranya pun demikian merdu. Amalan mulia. Tetapi pada hari kiamat nanti ketika dia dipanggil lalu ditanya, untuk apa engkau seperti itu membaca Al-Qur'an? Dia mengatakan, aku membacanya karena ikhlas di jalanmu ya Allah. Bohong. Kamu lakukan itu karena untuk disebut sebagai qari' li kitabillah, ahli qira'ah, pinter ngaji, juara, pemenang. Tidak ada yang bisa mengalahkan, punya bakat, potensi. Biasa. Dalam sebuah riwayat ditambahkan, orang yang bersedekah di jalan Allah. Orang yang nyumbang dalam jumlah besar. Dia berikan apa yang dia punya. Untuk dakwah, untuk dakwah, untuk dakwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa isi hatinya. Pada hari kiamat nanti ketika dia dipanggil ditanya, untuk apa engkau berinfak, bersedekah? Untuk apa engkau salurkan hartamu? Nah, jawabannya, aku berinfak dan bersedekah di jalanmu ya Allah. Bohong, dusta kamu. Selama hidupmu di dunia engkau membantu, menyumbang iuran dan segala macam. Hanya biar disebut sebagai dermawan, orang baik. Diseret dengan wajah di bawah, kaki di atas terbalik, dibuang ke dalam neraka. Ini peringatan penting, barakallahu fikum. Maka terus niat itu diteliti. Kapan menelitinya? Setiap saat, setiap waktu. Untuk ibadah apa saja? Semua bentuk ibadah. Harus diteliti terus niatnya. Apa ya? Dalam rangka apa? Perbaiki. Nah, kalau misalkan kita menemukan kenyataan, Masya Allah, astagfirullah, ternyata niat saya salah. Segera perbaiki. Ucapkan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Jangan, bukan ini tujuan saya, bukan. Mumpung masih ada waktu, selagi kesempatan terbuka. Barakallahu fikum. Di dalam menjalankan roda dakwah ini, barakallahu fikum, semua kita yang terlibat. Nah, apabila keikhlasan kita jadikan sebagai tempat berpijak, kita akan kokoh dan tegar. Sehingga pasti lulus dari dua gelombang ujian. Mau dihantam kanan kiri dengan dua bentuk gelombang ini, Allah berikan kekuatan dan ketegaran buat kita. Kenapa? Kita berpijak di atas tempat berpijak yang kuat sekali, yaitu keikhlasan lillahi subhanahu. Dua gelombang yang dimaksud itu apa? Gelombang yang kemudian bisa menghancurkan seorang hamba itu bagaimana? Yang pertama adalah cercaan. Yang kedua adalah pujian. Nah, untuk bebas dan lepas, sehingga tetap sabar di dalam berdakwah, walaupun celaan cacian dan makian terus silih berganti datang. Maka diperlukan ikhlas. Agar kita selamat dari pujian dan sanjungan, sehingga tidak tinggi hati, tidak sombong dan takabur, kita perlu ikhlas. Pelajari keikhlasan itu. Dalam menjalankan roda dakwah. Barakallahu fikum. Sekarang kita ambil contoh. Kalau ini kan tadi yang kita sebutkan konsep. Tapi contoh aplikatifnya bagaimana? Banyak sekali. Dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Mulai dari individu per individu. Ketika masing-masing kita punya komitmen untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini kan dakwah. Melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam itu adalah bagian dari dakwah. Kita memberikan contoh nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Seperti apakah praktek dan caranya melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan sebagai misal. Barakallahu fikum. Kita ingin menghidupkan sunnah Nabi, yaitu memanjangkan jenggot, memelihara dan tidak mencukurnya. Nah, ini ibadah dan juga bagian dari dakwah, karena kita mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Nah, untuk memanjangkan jenggot, memeliharanya seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutlak diperlukan keikhlasan agar kita selamat dari celaan juga dari sanjungan. Itu dua bentuk ujian, jangan sampai kita lupakan. Jangan pernah berpikir bahwa ujian itu hanya dalam bentuk celaan dan cercaan. Tetapi ingat-ingatlah pula bahwa ujian itu pun bisa dalam bentuk pujian dan sanjungan. Pelihara jenggot, mungkin kita bisa selamat dari gelombang ujian pertama, yaitu celaan dan cercaan. Nah, dibilang seperti kambing lah, dibilang kotor lah, tidak rapi lah. Kalau misalkan jenggotnya rapi, bagus, mungkin tidak akan dikomentari. Bahkan, wah stylish nih. Stylish, penuh style, bagus. Tapi Masya Allah, sebagian kita jenggotnya kan yang kanan panjang, yang kiri pendek. Yang di sini cuma 7 butir aja. 7 helai kan itu. Yang di sini lebat, sini agak kosong, lebat lagi. Ini kosong lagi, lebat lagi. Enggak indah banget kata orang. Luar biasa. Ada yang cuma beberapa helai terpisah-pisah lagi. Satu di pipi kanan, satu di pipi kiri, satu di dagu. Astagfirullah. Coba lihat jenggot-jenggotnya ini. Itu sunnah Nabi. Walaupun kemudian musuh-musuh sunnah, mereka yang tanpa sadar atau barangkali juga sebagiannya sadar, telah membenci sunnah Nabi SAW. Walaupun mereka mengatakan itu kaum jenggot. Nah, itu sebuah kemuliaan insyaAllah. Jangan emosi. Hei jenggot. Iya memang jenggot. Panggil saja Pak Jenggot. Bakso Pak Jenggot. Soto Pak Jenggot. Soto lah apa itu, seafood Pak Jenggot. Bisa jadi nama itu, alhamdulillah. Oh iya. Pak Jenggot kayaknya nih. Akhirnya orang sudah mulai kasak kusuk. Mulai dari istri yang risih. Hei. Nggak mau dekat-dekat. Kenapa? Cukur aja jenggotnya. Malu. Orang yang paling dekat dengan kita, yang paling kita harapkan dukungan dan bantuannya, malah seperti itu. Sabar. Anak-anak sama juga. Geli. Anak-anak. Orang tua datang juga. Kamu itu ikut ajaran mana lagi anakku? Kan itu. Jenggot sudahlah, jadi Islam itu yang biasa-biasa saja. Jangan terlalu ekstrim lah. Orang Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kan itu. Ibu bilang begitu. Tetangga sudah mulai kasak kusuk. Ini Pak Mohtar sudah ikut kelompoknya Santoso barangkali. Bagaimana tidak, Santoso itu di gambar-gambar pasti berjenggot panjang. Masya Allah. teman kantor juga, dipanggil atasan, pimpinan, kamu itu bikin resah karyawan yang lain. Anggota yang lain bertanya-tanya, ini sekarang mulai timbul gejolak ini di kalangan bawah, cukurlah jenggotmu itu, orang sudah takut, jangan-jangan kamu teroris. Insyaallah. Di masjid tempat kita biasa sholat berjamaah juga seperti itu, orang-orang mulai bicarakan jenggot kita. Insyaallah. Akhirnya celaan dan cercaan itu mulai muncul. Selamat, insyaallah. Kenapa? Karena kita mendasarkan dan melandaskannya di atas pijakan ikhlas tadi. Artinya ikhlas itu apa dalam konteks ini? Dalam konteks contoh tadi, ikhlas itu artinya kita mengharap ridha Allah. Kita tidak mengharap ridha manusia. Kita menginginkan sebagai ungkapan cinta kepada Rasulullah, orang yang paling kita cintai dan paling kita hormati. Bukan kemudian kita mengharapkan cinta dari orang lain. Itu yang disebut dengan ikhlas dalam konteks ini. Nah. Sehingga pada saat orang lain mencela, oh, sudahlah, lebih bagus kau cukur jenggotmu itu. Kalau tidak, saya lari ini. Istri, ya Allah, dulu memperjuangkannya susah. Mahar tinggi. Harus rebutan lagi saya yang menang. Dia mengancam, pokoknya kalau tidak dicukur jenggotmu, saya lari ini dari rumah. Ya Allah. Mau diikat dengan rantai juga tidak memungkinkan. Allah, Rasulullah atau istri. Allah, Rasulullah atau istri. Di situ yang disebut dengan ikhlas itu konteksnya di sini. Ikhlas itu artinya kita mengharap ridha Allah. Sudahlah. Baiklah istriku. Kan begitu, baiklah istriku. Kalau memang itu yang kau inginkan. Ternyata cintamu kepadaku hanya senilai jenggot ini. Hanya karena masalah jenggot ini kau rela berpisah denganku. Oh, jangan, kamu ini dasar perempuan tidak tahu diri. Bukan begitu, tapi coba hancur leburkan perasaan wanita itu. Biar dia kalah. Kalau kita marah-marah dia malah lari. Tapi hancur leburkan perasaan dia. Kan itu. Sudahlah, kan itu. Kalau memang kamu ingin pulang ke rumah mertua, ingin pulang ke rumah orang tuamu, pulang saja, tidak apa-apa. Bukan dalam rangka cerai ini. Mungkin untuk menenangkan pikirannya. Kau perlu waktu untuk menenangkan pikiran, silahkan. Tapi kau harus selalu ingat bahwa tanpamu dunia ini terasa hampa. Kan begitu, sedikit-sedikit lah kan itu. Tanpamu terasa hampa. Nah, memang aku sulit melepaskanmu, tapi itu sudah pilihanmu. Yang jelas kau harus ingat selalu bahwa kapanpun engkau datang akan selalu kusambut. Wah, jadi nggak jadi pulang mas kalau kayak gini. Bok yang setiap hari romantis kayak gini, wah, ya nggak bisa dong. Sekali-sekali aja. Orang tua juga seperti itu, tetangga, teman kerja. Itu konteks ikhlas dalam konteks ini artinya apa? Mana yang lebih kita dulukan, ridha Allah atau ridha manusia? Yang lebih kita inginkan adalah mengikuti ittiba' sunnati Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti keinginan orang? Yang penting orang tertawa, yang penting orang terima, yang penting orang senang, yang penting orang bisa menyambut kita. Kemudian kita hilangkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam? Kalah. Tidak mungkin seperti itu. Itu bukan konsep ikhlas namanya. Nah, itu insya Allah lulus gelombang yang pertama. Karena dia berpijak di atas keikhlasan. Nah, sudah selesai? Belum. Ternyata lama beriring waktu berjalan demikian juga. Istrinya bisa menerima, bahkan istrinya ikut ngaji. Orang tuanya bisa menerima, anak-anaknya juga sudah mulai senang. Pegang jenggot abinya, wah enak sekali. Gitu. Sebelumnya geli, sekarang oh, main-main terus begitu. Wah jenggot abi bagus ya. Gitu. Gimana gak bagus, disamponin terus. Sampo, sisir, gitu. Perlu itu dibersihkan, dikasih sampo, biar rapi. Gitu. Semua tetangga, gelombang ujian yang kedua. Ujian dan sanjungan. Kan itu. Ketemu sama teman-teman, wah. Hebat kamu, dua jempol. Kenapa? Kamu bisa sabar menghadapi istri. Naik sedikit. tahan, jangan sampai terbang ke atas, kan gitu kata orang. Kamu itu hebat, luar biasa. Orang tuamu yang terkenal keras itu takluk juga di tanganmu. Kan itu. Itu pimpinan sama atasanmu yang sebelumnya enggak suka kamu pakai jenggot, sekarang sayang banget sama kamu, kemana-mana malah diajak pergi sama pimpinan, karena ternyata kamu lebih dipercaya dengan jenggotmu itu, orang beragama. Aneh. Ya subhanallah. Kuat ketika menghadapi celaan dan cacian, tapi na'udzubillah tidak kuat ketika menghadapi pujian dan sanjungan. Dalam konteks ini, ikhlas yang dimaksud itu apa? Ikhlas yang dimaksud adalah menyerahkan dan memasrahkan semua bentuk nikmat dan karunia, menisbatkannya, menyandarkannya lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam contoh yang kedua tadi, gelombang ujian yang kedua, ikhlas, makna ikhlas dalam konteks ini seperti tadi, menyandarkan, menisbatkan nikmat dan karunia itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas namanya dalam dakwah. Sehingga ketika ada orang lain memuji, wah hebat kamu, alhamdulillah, kemudahan dari Allah saudaraku. Jawabannya begitu. Nah, wah hebat kamu ya, bisa menaklukkan orang tuamu saja yang keras itu akhirnya menyerah juga. Allah yang membukakan hati untuk kedua orang tuaku. Saya bisa apa? Hanya bisa berdoa. Wah anak-anakmu, tetangga-tetanggamu malah sekarang semakin baik, pimpinan dan atasanmu, semua kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Bukan siapa dulu, daeng, karaeng, raden, bukan. Coba dulu dong, makanya belajar sama gue. Kok malah gaya dia. Kan itu. Makanya deket-deket sama gue, ntar gue telarin buat kamu. Bukan seperti itu. Ini lulus yang pertama, yang kedua ternyata tidak lulus. Kita yang menghadapi pujian dan sanjungan. Tapi pasrahkan, nisbatkan, sandarkan itu semua lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu ikhlas. Barakallahu fikum. Ini contoh. Kalau mau diaplikasikan ke semua tahapan-tahapan dan ruangan dakwah, luar biasa. Kalau konsep ini bisa difahami dengan baik, ini akan memudahkan langkah kita di dalam berdakwah. Nah, tanda kita memahami konsep ini apa? Ketika kita bawa ke contoh-contoh yang lain, kita sudah bisa mengambil dan menentukan sikap. Nah, bisa menentukan sikap. Misalkan dalam suasana rapat pengurus apalah yang terkait dengan dakwah. Nah, panitia daurah, kepengurusan di ma'had, pengurusan kegiatan ini, kegiatan itu. Ruang diskusi kan dibuka. Siapa yang mau saran, siapa yang mau usul, memberikan masukan, silahkan. Nah, bukankah kemungkinannya hanya ada dua? Antara saran kita diterima dan saran kita ditolak. Kan begitu ya. Kalau konsep yang pertama tadi bisa dipahami dengan baik, saya yakin, insyaallah wa biiznillah, kita semua yang memahami konsep tadi akan selamat, sehingga tetap istiqomah di atas dakwah. Apapun hasil akhirnya, antara saran yang kita sampaikan diterima ataukah saran yang kita berikan lalu ditolak. Seandainya alasan kita ditolak, saran kita kemudian tidak diterima, tidak ada tuh sakit hati, tidak ada kecewa, tidak ada menyesal, tidak ada rasa malas. Buat apa juga ikut rapat? Dari dulu kita usul tidak pernah diterima. Ya memang usulan Anda kurang berkualitas kok. Maksudnya harus introspeksi diri. Karena yang dipilih adalah saran yang terbaik. Berarti kita harus sadar, oh memang kualitas saran saya belum begitu berkualitas. Orang yang ikhlas tidak ada kecewa, tidak ada sakit hati. Apalagi cerita sana sini. Kemudian menimbulkan percikan-percikan konflik internal. Aduh, ini ustadz ini tidak pernah hargai kita. Kenapa? Kok tidak perhatikan kan? Dari dulu saya usul-usul saran, apa pernah saya punya usul itu diterima? Ini namanya otoriter. Sudah jadi mahasiswa zaman dulu ini yang sering unjuk rasa di demonstrasi. Nah, buat apa sakit hati? Untuk apa kita kecewa? Ikut saja ya. Alhamdulillah. Dan itu. Ikhlas, betul-betul ikhlas dari dalam hati, bukan cuma di lisan saja. Nah, sebagian kecil na'udzubillah, ya kalau usulan saya diterima alhamdulillah. Kalau misalkan tidak ya udah. Buat apa gerakan-gerakan seperti itu? Ya udah. Nah, saya enggak sakit hati kok, enggak. Diulang-ulangi, enggak. Nah, itu kan sudah pertanda, insyaallah. Tidak usahlah mengucapkan kata-kata seperti itu kalau misalkan akan diiringi dengan gerak tubuh, intonasi yang akhirnya tidak menyenangkan pihak lain. Cukup, ini dari sekian usulan yang paling bagus namanya usulan ketiga sama keempat, coba kita gabungkan. Kalau kesimpulan seperti ini bagaimana? Langsung, ya setuju. Alhamdulillah. Nah, ketika usulan dan saran kita ditolak, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa. Nah, ketika usulan orang lain yang diterima, usulan kita tidak, bukan mengatakan izin, menyampaikan. Nah, karena yang usul diterima itu adalah usulan si A, maka yang kerja biar dia saja. Pokoknya kita peraturannya saya pengen usul dia yang kerja. Nah, itu. Tapi bapak juga ikut kerja. Kalau ingin saya kerja, usulan saya yang diterima. Itu sudah dalam rapat musyawarah. Kalau memang usulan si A diterima, kita bantu si A untuk mewujudkannya. Bersama-sama, ta'awun, gotong royong. Untuk dakwah ilallahi subhanah. Giliran kita usulan diterima, tidak perlu sombong. Nah, cerdas nih. Kan itu. Wah, usulan kamu brilian. Lah iya, IQ-nya 3,4. Adakah IQ 3,4? Itu IP itu. Wah, IQ itu berapa? 120, 130. Kalau IQ 3,4, bukan pintar itu. 3,4, 3,7 itu IP ya. Pak tidak tahu kan? Dulu waktu SMA tes IQ itu 145. Langsung masuk IPA pak saya pak. Oh gitu ya. Gimana gak cerdas makan ikan terus. Ya, akhirnya tidak sampai seperti itu. Kenapa? Karena saat usulan kita diterima dan konsep dasarnya adalah ikhlas lillahi subhanah, sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil mengatakan itu taufik dari Allah. Naam. Itu kemudahan yang Allah berikan. Naam. Bukan kemudian gimana? Pantas enggak jadi peserta rapat kalau seperti ini? Kan itu. Sudah berapa kali rapat tidak ada saya? Mentok, deadlock. Ada saya, selesai setengah jam saja. Buat apa rapat sampai 3-4 jam? Simple, sederhana, tak gitu. Astagfirullahaladzim. Janganlah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu ini semua demi dakwah. Barakallahu fikum. Ini semua demi dakwah. Nah, misalkan barakallahu fikum, ada pembangunan lokal untuk lokasi belajar anak-anak kita. Iya kan? Sudah dibangun atap rangka atapnya semua. Kemudian panitia mengumumkan ini karena kita masih kurang genteng atau atap untuk bangunan tersebut, barangkali ada ikhwan-ikhwan yang ingin membantu, dipersilahkan. Kan itu ya. Ternyata ada orang yang semangat sekali, saya saja. Malam dia kasih turun genteng merek Soka dari Kebumen. Bagus sekali itu. Tebal, tahan lama itu. Tebal begini. Datang. Orang yang kedua dia tidak tahu kalau malam sudah ada yang kirim. Besok paginya dia kirim, saya juga mau kirim. Kebetulan ini ada genteng, apa namanya, saya baru beli kemarin, belum sempat saya pakai. Saya kasih untuk pesantren saja. Kirim, ternyata kualitasnya di bawahnya Soka. Di bawahnya Soka. Sehingga lebih tipis dan beratnya lebih, kok beratnya lebih ringan? Bukan, gentengnya lebih ringan, bukan beratnya lebih ringan. Keliru bahasa seperti itu. Beratnya kalau lebih ringan, tapi gentengnya lebih ringan, kan itu. Masuk sini, ternyata kan pengurus bingung, mau pilih yang mana ini, yang genten yang ini atau genten yang itu, kan itu. Ini Soka bagus, yang ini kualitas di bawahnya. Akhirnya sudahlah kita tanya tukang saja, insinyur yang paling paham. Ini bukan urusan kita ini. Ini gimana? Ustaz, jadi kita melihat atap apa kerangkanya ya rangka konstruksi atapnya. Ini kalau pakai genteng soka yang memang kualitasnya bagus, tapi dia tidak kuat. Karena dia kan lebih berat. Jadi ya, kita pilih yang itu saja, yang lebih ringan. Walaupun kualitas nomor 2. Ya sudah, putuskan. Kan itu. Sikap yang benar bagaimana kalau sama-sama ikhlas ini? Antara yang penyumbang pertama dan penyumbang kedua. Sama-sama datang berapa hari kemudian, lihat, wih, genteng terpasang. Saya punya genteng itu. Untuk Allah kak saya punya. Kan itu. Tapi bersyukur alhamdulillah. Genteng saya bisa bermanfaat. Kan itu. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bermanfaat. Itu orang yang kedua. Orang yang pertama bingung. Ih, kok yang dipasang yang itu? Punya saya lebih bagus. Kenapa tidak dipasang? Bukan seperti itu. Datang juga. Alhamdulillah. Mungkin bukan giliran saya yang dipasang gentengnya. Kan begitu. Bukan malah marah-marah. Telepon Ustaz. Ustaz. Ustaz ini tidak tahu kualitas genteng atau bagaimana. Sudah jelas-jelas saya punya lebih bagus. Kenapa dipasang yang itu? Itu cepat bocor itu. Padahal mungkin belum tahu kalau konstruksi atapnya itu, ya kan? Ternyata tidak kuat untuk genteng yang kualitas nomor 1 tadi. Karena memang lebih berat. Terangkan. Mestinya sikap yang benar. Karena dia inginnya ikhlas. Lillahi subhanahu wa ta'ala tadi. Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah. Berarti saya perlu memperbaiki niat. Nah, saya perlu meluruskan, meningkatkan kualitas ikhlas. Nah, sampai kemudian genteng milik saya tidak terpilih, tapi tetap diberikan, jangan ditarik pulang. Karena tidak dipakai Ustaz, saya ambil saja ya. Ya bukan sudah diserahkan begitu saja, karena masih banyak bangunan yang harus didirikan di Pondok Darul Hadis Maros ini. Ya kan, masih belum cukup untuk anak-anak kita ini, jangan dikira cukup. Anak-anak kita masih perlu banyak ruang, masih perlu banyak tempat dan lokasi untuk menempa diri mereka, sehingga besok hari anak-anak kita menjadi ustadz-ustadz yang tangguh, yang mempunyai wawasan di segala bidang. Nah, seperti itu sikap yang benar. Yang gentengnya dipakai, alhamdulillah, ya kan? Dia sandarkan dan dia nisbatkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gentengnya tidak terpasang, ya kan? Yang gentengnya tidak terpasang, dia juga alhamdulillah. Nah, karena ini semua demi kemaslahatan dakwah. Bukan kemudian sakit hati. Kemudian cerita sana sini, bukan. Tahan lisan, tahan hati, jaga lisan, jaga hati. Nah, itu tetap dipasrahkan. Tidak usah diungkit-ungkit lagi bilang, "Ustaz, saya punya genteng, kapan dipasang?" Enggak usah. Sudah dipasrahkan. Berikan, berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Sama juga misalkan ada acara malam, persiapan daurah, cek lampu, cek sound system, pasang karpet, pewangi ruangan semua. Dan itu. Akhirnya ada orang satu yang berinisiatif beli nasi goreng. Berapa kerja bakti malam ini 17 orang. Dia beli nasi goreng 18 bungkus. Enak sekali saat begitu. Nah. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, ada orang lain yang datang juga membawa misalkan bakmi Jawa. Bakmi Jawa. Itu porsi besar. Bakmi Jawa datang, simpan semua. Nah, kita sudah titipkan kepada si A bagian logistik dan konsumsi ini. Diatur ya untuk kerja bakti itu, yang kerja malam ini yang orang pertama tadi nasi goreng, orang kedua ini bakmi Jawa. Nah, karena asik bekerja, masya Allah. Bukan hanya dia, kita pun sering lupa. Karena faktor lupa, bukan faktor sengaja. Bagian konsumsi tadi lupa. Akhirnya yang dibagi-bagikan hanya nasi gorengnya saja. Bakmi Jawanya nggak disentuh sama sekali. Nah, orang sudah kenyang segala macam, sudah siap-siap pulang, kan itu. Baru bakmi Jawanya, loh, kok ini belum dibagi? Gimana sih ini? Ini pasti pilih kasih ini. Ini pasti yang bagian konsumsinya lebih suka nasi goreng daripada mie Jawa, bakmi Jawa ini. Ini jangan-jangan sentimen dengan saya ini dari dulu begitu terus. Loh, kok dari dulu? Nah, diungkit-ungkit lagi yang dulu. Subhanallah. Mana konsep ikhlas di dalam dakwah ilallahi subhanah? Konsep dakwah yang benar, barakallahu fikum, yang tadi memberikan nasi goreng dimakan, alhamdulillah. Itu taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. yang kemudian membelikan bakmi Jawa kemudian tidak sempat dimakan, alhamdulillah dia ikhlas, dia beri untuk Allah, bukan untuk dipuji, bukan untuk ini. Kan bisa dia, sebentar kita beli plastik, bawa pulang satu-satu, selesai masalah untuk oleh-oleh istri dan anak-anak. Masih bisa dipakai untuk sarapan besok pagi. Sampai di rumah, buka mie-nya itu, goreng kembali di atas wajan. Selesai masalah. Kok kemudian harus sakit hati? Wah, sakit hati banget. Padahal saya niatnya untuk memberi makan orang-orang yang ta'awun di dalam dakwah ilallahi subhanah. Nah, dalam urusan buka puasa, ini juga agak-agak rada sensitif ini. Kan itu. Karena ingin berebut menjadi orang yang memperoleh pahala dan keutamaan karena memberi makanan berbuka bagi mereka yang berpuasa. Santri-santri kita misalkan 40 orang, 50 orang, bahkan sampai 100 misalkan. Kita kirim kurma kualitas terbaik. Ada lagi yang kirim kurma jenis kedua, kirim kurma. Semua pesannya sama. Tolong kurma yang saya kirim ini untuk anak-anak santri berbuka puasa. Karena saya ingin mendapatkan pahala dan keutamaan orang yang memberi makanan berbuka bagi yang berpuasa. Nah, ini bagian kesantrian, bagi rusuh-rusuh enggak paham pesan-pesan seperti itu. Yang penting ada kurma, makan. Kurma makan. Ditumpuk. Yang paling bawah paling bagus. Yang tiga tumpuk di atasnya biasa-biasa saja. Santri enggak mau tahu. Pokoknya buka dulu yang paling atas. Serak! Bagi. Sampai puasa selesai, masuk Syawal, kurma yang paling di bawah ternyata belum dibuka sama sekali. Ini sering sekali, barakallahu fikum. Jangan sampai hal-hal seperti ini kemudian merusak dan menodai niat ikhlas kita lillahi subhanah. Jangan sampai. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui niatan kita. Tidak usah kita bersedih hati. Aduh, berarti saya enggak dapat pahala memberi makan orang berbuka, orang yang berpuasa. Tidak usah bersedih. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui niatan kita. Kalau niat Anda ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik. Asalkan ikhlas. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang terlibat dalam kepengurusan taklim, sudah membuat surat pengumuman, surat undangan kemana-mana, ternyata yang hadir tidak seperti yang kita bayangkan. Padahal sudah mempersiapkan tempat parkir luas. Bagian parkir 7 orang. Ternyata yang datang cuma 30 orang. Nah, yang datang 30 orang, tempat parkir luas, konsumsi segala macam cukup untuk 100 orang. Yang datang ternyata 30 orang. Yang ikhlas lillahi subhanah. Dia tidak akan pernah kecewa. Tidak dia kenal apa yang disebut dengan sakit hati. Tidak ada penyesalan. Karena yang dia cari dan dia inginkan adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan. Nah. Pada kesempatan yang lain, peserta membludak. Banyak. Banyak ya. Dari mana-mana datang. Siapa itu? Tidak kenal. Orang baru, orang awam. Aparat juga datang. Hebat kita ya. Kan itu. Hebat. Ini atas berkat kerjasama kita ini. Hasil jerih upaya kita, jerih apa upaya kita? Insyaallah. Nah. Ini karena desainmu yang bagus ini. Ah, jangan begitu. Memang saya dari dulu desainnya bagus. Jadi konsep ikhlas, marilah kita ingat dalam dakwah itu. Supaya dakwah yang disampaikan itu diberkahi Allah. Menemukan keberhasilan. Dikatakan sukses. Ya, mendatangkan pahala dari Allah. Bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika peserta yang datang sedikit, tetap disampaikan. Tetap acara berjalan. Bukan berpikir dibatalkan. Kok sedikit yang datang apa, batal aja ya. Walaupun satu. Walaupun dua. Meskipun tiga. Tetap. Yang datang banyak, kita juga tetap tunduk. Karena yang kita cari adalah ikhlas. Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua. Barakallahu fikum. Adalah modal besar. Untuk keberlangsungan dakwah. Supaya dakwah itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar dakwah itu selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari segala sesuatu yang bisa merusaknya. Jangan lupa, barakallahu fikum, ketersinggungan-ketersinggungan pribadi yang itu akan selalu muncul di tengah-tengah kita dalam menggerakkan roda dakwah itu. Sebenarnya tidak akan muncul ketika konsep ikhlas mengakar kuat di dalam hati kita. Seandainya pun muncul, sentimen-sentimen atau ketersinggungan-ketersinggungan pribadi itu akan mudah diselesaikan, cepat dirampungkan. Kenapa? Karena kita berpijak di atas keikhlasan. Naam. Yang kita cari semua adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali dalam praktek dakwah ada dari kita yang mungkin tidak dikenal oleh orang peran dan tugas kita. Nah, peran dan tugas kita, atau barangkali peran dan tugas kita tidak begitu dianggap. Nah, bagian kebersihan, bagian pel-pel lantai, bagian mempersiapkan minuman, bagian parkir, ya, bagian rapi-rapi dan yang lainnya tidak dikenal oleh orang. Tidak ada apresiasi untuk kita. Nah, tidak ada apresiasi untuk kita. Yang diapresiasi ternyata ketua dan sekretarisnya saja. Masya Allah. Di bawah kepemimpinan ketua dan sekretaris Ahmad Husain dan Siti Husainah. Misalkan. Kan gitu. Dalam di apa kegiatan masyarakat umum kan begitu. Yang disebut namanya ketua sekretaris. Nah, alhamdulillah kita, barakallahu fikum, sekalipun yang disebut adalah ketua dan sekretaris kan Ahmad Husain dan Muhammad Hasan, misalkan kayak gitu ya, yang disebut itu masya Allah jazakallah khairan barakallahu fik pak ini sebagai tuan rumah yang sudah banyak membantu, lah kita tidak disebut, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa, karena yang kita cari adalah bukan apresiasi manusia, yang kita cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fikum, ini pondasi ketiga agar dakwah yang kita jalankan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti selepas salat maghrib sampai isya beberapa hal yang terkait dengan ini, di antaranya adalah sikap sabar di dalam berdakwah, kemudian yang tidak kalah penting adalah berakhlak mulia dan perilaku yang sopan yang luhur ketika menjalankan dakwah, karena itu semua sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya dakwah yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Di balik. Begitu kan? Antri dari bawah, Pak. Tapi banyak sekali. Kalau memang tidak dijawab, sengaja itu. Memang tidak bisa menjawab. Ini yang paling pertama ini, saya masih ingat. Karena pertanyaan tentang menikah. Saya sangat ingin menikah. Tapi belum direstui orang tua. Orang tua izinkan menikah jika saya sudah selesai kuliah. Jelas orangnya ini. Yang masih kuliah ini. Ahmad bukanlah. Karena sudah tidak kuliah. Koas, namanya Koas. Orang tua izinkan menikah jika saya sudah selesai kuliah dan punya kerja. Sedangkan perasaan ingin menikah semakin menggebu-gebu. Bolehkah saya menikah tanpa sepengetahuan orang tua? Tidak boleh. Tidak boleh menikah tanpa sepengetahuan orang tua. Apa alasan kita kemudian menyembunyikan? Menikah itu adalah ibadah. Kalau Anda meyakini menikah itu adalah ibadah, kenapa harus disembunyikan? Kenapa harus diam-diam? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ridha dari orang tua adalah faktor besar yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Karena ridha dari orang tua adalah salah satu sebab ibadah yang kita kerjakan itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjihad fisabilillah, menuntut ilmu agama, sebisa mungkin carilah ridha dari orang tua, termasuk menikah juga. Kalau Anda ingin sukses dalam membina rumah tangga, kalau Anda ingin bahagia dalam pernikahan Anda, temukan dan dapatkan ridha dari orang tua. Tapi orang tua enggak boleh. Enggak ada ceritanya orang tua enggak boleh itu. Sebab yang ketiga, namanya orang tua, dimanapun di dunia ini, pasti menginginkan anaknya senang dan bahagia. Orang tua manapun tidak ingin anaknya sedih. Nah, itu tidak mungkin. Orang tua melarang karena tidak ingin anaknya menderita. Karena cara berpikir orang tua pada umumnya, untuk membina keluarga yang bahagia harus punya kerja dulu. Sudah punya uang bisa beli rumah, beli tanah, ada kendaraan, baru kamu menikah. Kenapa? Karena tidak ingin anaknya sengsara menderita. Jadi yang namanya orang tua memang demikian, tidak akan pernah menginginkan anaknya sengsara atau menderita. Orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia dan senang. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika seorang anak mampu meyakinkan orang tua bahwa dengan menikah dia akan bahagia, dia bisa meyakinkan orang tuanya, kalau tidak menikah saya akan sedih dan sengsara, kira-kira orang tua akan mengizinkan atau tetap menolak? Mengizinkan akhirnya. Nah, jangan kalah pada langkah pertama. Orang tua memang perlu seperti itu. Saya juga begitu dulu. Saya yakin banyak dari kita demikian juga. Bilang, bapak, ibu, saya mau menikah. Ah, kamu masih kecil, pikir nikah. Sana belajar saja. Jangan ditentang. Kan itu. Percobaan gol pertama, gagal. Kan itu. Oh, begitu. Itu orang tua di mana pasti begitu. Jangan kecil hati, jangan... apa, jangan pesimis. Semua orang tua begitu. Kamu masih kecil mau pikir nikah, mau kasih makan apa kamu punya istri nanti itu. Ya, mundur. Yang penting keinginan kita menikah sudah tersampaikan. Trik. Nanti kira-kira 1 bulan lagi, sabar memang ya. Walaupun masih menggebu-gebu. 1 bulan kemudian datang lagi, pas lihat bapak ibunya sedang tertawa, sedang bahagia. Assalamualaikum. Ada apa lagi? Betul bapak. Mau menikah ini. Ibu, kasihan nih anakmu ini. Betul, sudah mau menikah. Kamu ini, cari pembahasan yang lain. Kemarin mau bilang menikah, sekarang menikah lagi. Kan itu. Hah? Mundur. Sabar. Nanti kira-kira 1 minggu, 10 hari lagi datang. Bapak, betul. Mau menikah ini, betul bapak. Ibu juga bilang, ibu minta ridho dari ibu lah, mau menikah. Kan itu. Itu yakin. Yang ketiga, bapak ibu sudah mulai berpikir. Langsung, kamu betul kamu menikah? Ah, itu sudah turun itu. Betul kamu menikah? Iya bapak. Ibunya, kok sudah pikir matang-matang? Sudah ibu. Kan itu. Ya sudahlah, sana-sana. Suruh pergi, pergi. Ulang. Pergi aja, gak usah dilawan orang tua. Kalau orang tua kita lawan, hancur kita. Kalau kita melawan orang tua, hancur. Naam. Kalau yang pertama tadi sudah, apa kamu masih kecil mau menikah ini? Ih, bapak jangan bilang begitu, menikah itu syariat Allah loh. Ah, wah. Itu pasti konflik, konflik. Bapak ini kayak tidak pernah muda saja, konflik itu. Bapak dulu sama ibu bagaimana, konflik itu. Tapi sabar saja, yang ketiga begitu. Nanti yang keempat, yakinlah ketika kita sudah menyampaikan yang kedua, yang ketiga, itu antar orang tua, bapak ibu itu sudah mulai ngobrol itu. Ibu, kamu punya anak itu sudah siap belum menikah? Bapak kan lebih tahu, sebenarnya sudah siap kita kira itu. Sudah rapi, bisa mandiri. Tapi, kerjaan bagaimana? Hah, jangan-jangan anak-anak kita cuma main-main aja anak kita itu. Enggak serius itu. Iya, paling tidak serius itu. Itu orang tua kan pasti diskusi, bapak dan ibu. Nanti yang keempat datang lagi. Bagaimana, pak? Sudah boleh menikah, kah? Kan itu. Ibu, tolong juga ibu. Kan itu. Akhirnya sudah, coba. Sekarang duduk baik-baik. Bapak mau tanya sama kamu ini. Kan gitu. Kamu sudah pikirkan, besok setelah menikah kamu mau kerja apa? Sudah. Kerja di mana? Bingung. Sebelum terjadi kebingungan seperti itu, sebelum terjadi turbulensi, kita harus punya konsep yang matang dulu. Jangan pengen nikah. Tapi siapkan jawaban yang tegas dan pasti kepada orang tua. Jadi sebelum maju sidang sama orang tua, kita sudah siapkan jawabannya. Paling pertanyaannya ini. Kan itu. Paling pertanyaannya seperti itu. Bilang, kamu itu mau menikah, kamu sudah siap untuk kerja di mana? Sudah bapak. Kerja apa kamu? Semua pekerjaan akan saya lakukan bapak. Wah, hebat saya punya anak ini. Apa, mau menjual, mau jadi tukang ojek. Apa namanya, tukang ini, mau jadi petani. Yang penting bapak, ibu kasih izin saya menikah, saya akan melakukan semuanya. Oh, masya Allah ini. Baru ini orang Bugis segini nih. Ini baru suku Makassar begini nih, kan itu berani, kan itu. Karena yakin saja, yakin. Walaupun orang tua begitu, yang penting kamu nanti jangan minta-minta uang dari orang tua lagi ya. Kamu harus ikut mandiri. Iya, saya sudah pikirkan semua konsekuensi itu. Yang penting bapak ridho, ibu ridho. Pada prakteknya gak mungkin orang tua kok membiarkan kita itu. Tanpa bantuan gak mungkin. Nanti sebelum acara menikah, ini tabungan buat kamu. Ibunya kasih, ini buat calon istrimu. Ini buat uang kontrak rumahmu dulu. Gak mungkin orang tua betul-betul lepas tangan itu, gak mungkin. Tapi memang anda, saudaraku harus bersabar. Walaupun menggebu-gebu. Jadi ada itu namanya trik menaklukkan hati orang tua. Jangan, yang namanya orang tua itu tolong, saya berpesan, tolong jangan dilawan. Jangan dilawan. Hasilnya buruk. Lebih bagus kita sabar sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Kan begitu. Bagaimana mendidik diri yang gampang memberi nasihat. Tetapi ketika ada ikhwah yang memberi nasihat, walau dia sudah lembut, tapi hati ini sakit dan sulit menerimanya. Nah, caranya dengan membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya serta para ulama setelah mereka. Kita baca bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tinggi derajatnya, mulia, sempurna dalam ukuran manusia, ternyata masih juga bermusyawarah, meminta pendapat dari orang lain. Sahabat-sahabatnya dikumpulkan. Terutama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dalam beberapa kesempatan, sahabat memberikan usulan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan diterima oleh Nabi. Orang yang lebih mulia dari kita bisa menerima usulan yang lebih baik dari orang lain. Kenapa kita tidak bisa? Itu, hancurkan kesombongan dalam hati kita itu dengan terus ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasalam. Contoh, dalam perang Badar. Dalam perang Badar kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan kaum muslimin waktu itu yang jumlahnya 300-an orang untuk berkemah di suatu tempat. Ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tempat yang Anda pilih ini, lokasi kita ini, apakah berdasarkan pilihan Anda atau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala?" Subhanallah. Beradab. Nah. Kata Rasulullah, "Ini ijtihad saya." Artinya sebuah strategi dari saya. "Ya Rasulullah, kalau Anda berkenan, alangkah lebih baiknya kalau kita maju ke depan sana, dekat lokasi sumber air. Nah, karena di sana lokasi tanah lebih kuat." Nah, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah. Nah, seandainya Rasulullah menolak, berhak atau tidak? Berhak. Dia seorang Nabi, beliau seorang Rasul. Dalam kondisi apapun pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beliau mengajarkan kepada kita. Kalau ada usulan, masukan, nasihat dari orang lain dan itu ternyata benar dan baik, terima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab dan semua sahabatnya, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat yang disebutkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, di sana ada salah satu anggota syura yang kedatangan tamu keluarganya sendiri dari luar kota. Dia bilang, "Kamu kan termasuk orang dekatnya Umar. Tolonglah izinkan aku biar bisa masuk ke dalam majlisnya Umar. Saya ingin melihat, penasaran deh." Nah, ya sudah saya izinkan. Diizinkan. Saya lupa namanya. Setelah diizinkan, ternyata orang tadi yang bukan anggota syura, Umar bin Khattab, kesempatan sudah bertemu dengan Umar bin Khattab. "Eh Umar, kamu itu kalau jadi pemimpin yang adil." Masya Allah. Umar bin Khattab kalau tidak dikatakan adil, yang adil di dunia ini siapa coba? Umar Ibn Al-Khattab yang bisa menangis hanya karena mendengar kabar kambing milik seorang warganya hilang di pinggiran sungai. Nangis. Karena beliau mengatakan, merasa hari kiamat nanti saya akan bertanggung jawab tentang kambing milik wargaku yang hilang. Apa urusannya dengan Umar? Kambing milik warga. Tapi beliau adalah pemimpin yang adil. Kalau Umar seperti ini tidak dikatakan adil, yang adil kira-kira siapa di bumi ini? Tentunya setelah Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq itu pasti. Nah, orang tadi mengatakan dengan kasar, "Eh Umar, kamu itu kalau jadi pemimpin yang adil." Insyaallah. Faham mabih. Umar terpancing. Radiyallahu anhu. Kemudian diingatkan oleh sahabat dengan sebuah ayat Al-Quran. Kan gitu. "Wa'arid anil jahilin." Berpalinglah engkau dari orang jahil. Wahai khalifah, orang ini orang jahil. Mendengar ayat satu dibacakan, emosi hilang tanpa tersisa. Amarah itu sirna. Habis, tidak berbekas. Hilang. Langsung duduk, senyum kembali. Bukan, suruh pergi orang itu. Bukan. Hilang, betul-betul hilang. Karena dinasihati seorang sahabat dengan membacakan satu ayat Al-Quran. Subhanallah. Para ulama kita, banyak sekali contoh-contohnya. Silakan dibaca. Saya kira Rasulullah dan Umar bin Khattab sebagai contoh tadi sudah cukup. Kalau kita ingin mencontoh, meneladani beliau-beliaunya, sebenarnya itu sudah cukup. Ketika kita diberi nasihat orang, Masya Allah. Nah, dan itu perlu dilatih. Barakallahu fiik. Perlu dilatih. Minimal dengan ucapan jazakallah khairan. Walaupun hati ini sulit menerima, walaupun lisan ini sulit untuk mengucapkan lebih dari jazakallah khairan, tapi minimalnya kita berlatih. Akhi, afwan. Kan gitu ya. Afwan. Kalau pakai jubah itu yang rapi. Jangan pakai jubah kemudian tidak disetrika di belakangnya meluntung-meluntung begitu. Kan kalau terlalu lama dipakai kan dia bergulung-gulung ya. Tolong akhi. Berat rasanya ini. Rasanya ingin cari alasan. Saudaraku, aku punya jubah cuma satu. Setrika enggak ada. Ingin rasa seperti itu membela diri. Berat. Tapi cobalah latih dengan pertama ucapkan jazakallah khairan. Terima kasih saudaraku atas perhatianmu. Berat, tapi mulai dari jazakallah khairan. Besok jazakallah khairan, jazakallah khairan. Sudah terbiasa kita ringan dan lembut hati ini untuk mengatakan jazakallah khairan, terima kasih, barakallahu fiik. Setelah itu tambahkan lagi jazakallah khairan. Nasihat antum terasa sekali buat anak. Nah, berikutnya lagi jazakallah khairan. Jangan bosan-bosan menasihati anak. Berikutnya lagi jazakallah khairan. Semoga persahabatan kita kekal sampai di akhirat nanti. Naam. Itu kalau sudah dibiasakan, barakallahu fiik, maka kedepannya semua nasihat yang ditujukan untuk kita mudah kita terima. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana menasihati ikhwan atau umat yang gampang marah kalau dinasihati? Sama ji dengan yang pertama tadi. Wah, ini pertanyaan bisa jadi satu judul sendiri nih. Cara membina istri ketaatan kepada suaminya sangat kurang. Wah, tidak selesai satu menit. Ini masalah istri lagi. Pilih yang gampang-gampang aja lah. Masalah menikah tadi bagus. Nah ini mohon nasihatnya Ustaz. Orang tua ana mengusir ana dari rumah karena saya memakai cadar. Beliau melarang saya menggunakan cadar dan kesehatannya terganggu bila melihat saya memakai cadar. Sesek hati itu. Melihat kamu pakai cadar itu sesek. Asmanya ibu kumat. Darah tingginya bapak naik. Sudah tinggi naik lagi. Darah tingginya bapak naik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Untuk semuanya tanpa terkecuali. Sunnah dan syariat apapun yang ingin kita laksanakan dan kita amalkan di rumah. Kemudian mendapatkan pertentangan dari orang tua. Yakinlah bahwa pertentangan dari orang tua itu bukan karena benci. Bukan. Faktornya karena belum memahami. Bedakan antara faktor benci dengan yang belum memahami. Karena kita berprasangka baik, muslim manapun, muslimah manapun, termasuk kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, muslim dan muslimah manapun, kita yakin tidak akan pernah membenci ajaran Rasulullah. Muslim dan muslimah manapun, kita yakin pasti bisa menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berangkat di situ kita berprinsip. Nah, sehingga kita bisa memberikan uzur ini karena orang tua belum memahami atau karena orang tua mendapatkan desakan dan omongan dari orang lain. Nah, maka langkah yang terbaik barakallahu fiik, kita harus bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa setelah menggunakan cadar Anda wahai saudariku, setelah Anda menggunakan cadar, Anda lebih baik, lebih berbakti lagi kepada orang tua. Nah, setelah Anda menggunakan cadar, nah, setelah Anda yakin dengan berhijab, Anda lebih rajin, Anda lebih lembut kepada orang tua, Anda lebih perhatian kepada orang tua. Semua pekerjaan rumah Anda tackle. Nah, rumah dibuat bersih, rumah dibuat rapi. Nah, usahakan sesering mungkin betis dan telapak kaki ibu dipijit. Nah, barang-barang milik bapak dirapikan. Nah, berbicara di hadapan orang tua jauh lebih lembut. Jangan setelah pakai cadar kemudian suaranya tambah keras. Bapak ini tidak tahu saja. Sunnah Nabi ini. Sudah pakai cadar kok suaranya tambah keras. Setelah Anda pakai cadar, suara tambah lembut kepada orang tua. Kan itu. Suara lebih lembut kepada orang tua. Ketika di dalam rumah, gunakan pakaian rumah. Agar orang tua tidak salah memahami. Sebagian orang tua salah memahami karena sikap kita juga. Di rumah cuma ada dia, bapak ibunya, sama adik laki-lakinya. Berempat. Tidak ada laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, berempat. Kok yang masih pakai jubah warna hitam, pakai kaos kaki, pakai kaos tangan. Ya ukhti, barakallahu fiik. Itu rumahmu, ayahmu, adik laki-lakimu. Pakailah pakaian biasa di rumah. Pakaian yang sewajarnya. Yang kemudian tidak menunjukkan aurat ya. Pakai daster biasa. Nah, rambutnya disanggul, dikucir. Biasa dalam rumah. Tapi ketika keluar rumah baru pakai seperti itu. Nah, ketika ada keluarga perempuan datang, sambut dengan pakaian rumah seperti biasa. Jangan, ada tamu kok, langsung pakai jubah hitam-hitam semua. Nyambut tamu, itu mungkin orang tua malu. Nah, coba dengan pendekatan akhlak seperti ini, tidak akan mungkin orang tua mengusir kita. Nah, tidak akan mungkin itu. Barakallahu fiik. Sudah banyak, Pak? Kurang 10 menit, Ji. Beberapa waktu lalu, 3 orang kakak saya masuk rumah sakit. Dalam waktu bersamaan. Sakit ya. Keluarga kami kekurangan biaya untuk melunasi biaya rumah sakit. Dan akhirnya mengambil pinjaman di bank. Kami tahu seharusnya tidak mengambil pinjaman di bank. Tapi rumah sakit meminta agar secepatnya dilunasi. Lalu bagaimana hukum dari tindakan kami ini, Ustaz? Tindakan tersebut, tindakan yang tidak dibenarkan. Dalam kondisi terjepit, sulit, mestinya bukannya kita justru menjauh dari Allah. Nah, mengambil pinjaman dari bank itu pasti masuk dalam sistem ribawi. Tidak mungkin tidak. Sementara sistem ribawi itu dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang dinyatakan diumumkan perang atasnya. Selain riba. Hanya riba satu-satunya dosa yang dikatakan fa'zanu biharbin minallahi warasulih. Umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi dalam kondisi sulit, dalam kondisi terjepit, bukannya kita malah melanggar syariat Allah. Dengan ujian dan cobaan seperti itu, sebenarnya salah satu hikmah yang bisa kita ambil adalah teguran dari Allah. Agar kita semakin mendekat kepada Allah. Lah ini kok kita malah kita menjauh kepada Allah. Naam. Barakallahu fikum. Yang pertama itu. Jangan melanggar syariat Allah. Kalau kita sedang dalam keadaan terjepit. Jangan. Ambil jalan pintas. Naam. Hindarkan itu semua. Barakallahu fikum. Hindarkan itu semua. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya pinjam uang dari mana? Kalau dari saya enggak punya uang. Nah, ada satu langkah yang terkadang dilupakan banyak orang. Yaitu memohon kompensasi dari pihak rumah sakit. Biasanya yang punya sikap keras seperti ini kasir dengan kepala bagiannya. Karena dia ditekan oleh atasannya. Kan begitu. Tapi apa salahnya dalam kondisi terpaksa kita memohon surat keterangan tidak mampu, surat keterangan kompensasi yang diketahui oleh kepala desa, bahkan bila perlu sampai camat. Atas nama ini, keluarga ini memang betul-betul tidak mampu, sehingga kami mohon kompensasi agar rentang waktu pembayarannya dilonggarkan. Nama yang dimaksud di atas tetap berkomitmen untuk melunasi biaya perawatan rumah sakit. Nah, sebagai jaminannya, sebutkan jaminannya apa. Kalau misalkan tidak, itu mengetahui kepala desa dan camat itu sudah sebagai sebuah jaminan. Tidak ada masalah, itu penguasa kita, wulatul umur. Karena kita dalam posisi terjepit daripada berhutang ke bank. Dan itu diperbolehkan. Kita minta rekomendasi syafaat dari pemerintah kita. Nah, bila perlu kita minta bantuan kepala desa. Tolong antarkan saya untuk menemui kepala rumah sakit. Nah, yang atasnya lagi, sampaikan terus terang, saya mau ketemu Pak. Nah, kami sungguh-sungguh ada keperluan. Oh ya, ada apa? Terangkan. Bukannya kita mengadu, bukan karena kita mengeluh, tapi karena kita ingin menceritakan kondisi yang sesungguhnya, Pak. Kita punya kakak ada 3 dirawat di sini. Kami sudah kehabisan biaya segala macam. Saya bukan meminta untuk dihapus biayanya. Tunjukkan kita masih punya harga diri. Bukan tiba-tiba, tolong Pak dilunasi semua Pak ya, biar tidak usah bayar. Harga diri kita di mana? Kan, tapi kita masih punya harga diri. Jadi saya datang sini, ada kepala desa yang akan memberikan dukungan dan support. Saya datang ke sini bukan untuk minta keringanan, bukan untuk minta dihapuskan. Tapi saya datang kemari untuk meminta kebijakan dari pihak rumah sakit. Nah, saya minta diberi waktu 3 bulan. Misalkan begitu. Saya minta waktu 3 bulan untuk melunasinya. Ini ada surat rekomendasi, surat pemberitahuan yang diketahui oleh kepala desa dan Bapak Camat kami. Silahkan. Saya yakin, asalkan langkah pertama tadi tidak dilupakan, berdoa kepada Allah, lalu kita tinggalkan bisikan-bisikan untuk terlibat dalam sistem ribawi, Allah Subhanahu wa taala akan melunakkan hatinya. Biasanya yang keras begitu tuh kasir atau kepala bagian keuangannya atau kepala kamarnya. Kenapa? Karena mereka bawahan, ditekan dari atas. Tapi kalau kita bisa naik ke atas, minta keringanan, insya Allah. Coba saja lakukan. Bukan berarti saya rekomendasi buat kakaknya sakit semua, bukan. Kan gitu. Tapi sekarang dari yang ditanyakan, kan ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Maka apapun caranya, bagaimanapun langkahnya, segerakan untuk melunasi hutang di bank tersebut. Segerakan. Nah, karena yang namanya pinjaman di bank itu dia terus berbunga, mencekik. Sungguh sudah banyak yang menyesal, barakallahu fikum. Dan saya yakin, ini nasihat dari saya pribadi, barakallahu fik. Saya yakin Anda yang telah mengambil pinjaman dari bank, tidak akan mungkin bank memberikan pinjaman kalau tidak ada jaminan. Tidak akan mungkin bank mengeluarkan pinjaman tanpa ada jaminan. Bank pasti tanya, jaminannya apa? Enggak ada, enggak mungkin dikasih. Tapi apa jaminannya? BPKB mobil, BPKB motor, ya, akte, bukan akte kelahiran, surat akte tanah, dan yang spesialnya surat ini segala macam. Wallahu a'lam bisawab. Kalau misalkan Anda dalam target waktu yang Anda inginkan, ya, berusaha mencari pinjaman dari mereka, orang-orang yang baik, orang-orang yang siap memberikan pinjaman dan bantuan tanpa ada unsur bunga, unsur ribawi sekalipun, sudah betul-betul mentok, saya nasihatkan, segera jual saja aset tersebut. Lebih baik kita kehilangkan semua yang kita miliki, asalkan tidak dinyatakan perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau ditunda, lama-lama habis uang kita. Dan pengalaman itu sudah terlalu sering kita temukan. Misalkan mestinya kita bisa jual tanah yang akte tanahnya itu kita gadaikan. Tapi jangan dululah. Eman, itu tanah warisan, itu begini. Oh, itu produktif, itu nanti. Kita tahan sebulan, tahan 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Itu bunga naik terus, saudaraku. Terus naik. Padahal akhirnya kita tidak bisa melunasi dari jalur yang lain. Tanah itu dijual, dipotong dengan pokok plus bunga yang bertumpuk-tumpuk tadi. Apakah lebih tidak baik? Tidak lebih baik? Kalau misalkan sudahlah, kita ikhlaskan. Nah, daripada kita hidup dalam ancaman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan main-main, saudaraku, ayat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bisawab. Ini pelajaran buat yang lain. Misalkan mengalami hal yang sama, tolonglah jangan sampai, barakallahu fikum, kemudian mengambil jalan pintas lalu mengambil pinjaman dari bank. Wallahu a'lam bisawab. Satu lagi. Karena waktunya sampai jam 5. Kita harus disiplin, Pak. Mohon nasihatnya. Bagaimana metode dakwah untuk mendakwahi anak-anak remaja, semisal SMP atau SMU. Anda yang ingin masuk ke sana, ke ruang anak-anak muda dan remaja, paling tidak harus bisa memahami karakter anak-anak muda itu seperti apa. Anak-anak muda itu suka tantangan, yang namanya remaja itu ingin eksistensi dirinya diakui. Yang namanya anak-anak muda itu ingin mencoba hal-hal yang baru. Anak-anak muda itu ingin apa? Anti, bukan ingin. Yang namanya anak muda itu anti monoton. Itu harus dipelajari betul itu. Nah, harus dipelajari betul. Kalau kita ingin mendakwahi anak-anak SMP, anak-anak SMA, ini konsep tadi kalau misalkan kita pahami luar biasa. Nah, anak-anak muda itu cepat jenuh, mudah bosan. Nah, maka metode yang kita berikan buat mereka ya harus variatif. Nah, bukan sesuatu yang menjenuhkan dan membosankan. Asalkan tema itu tersampaikan dengan baik. Nah, kita masuk melalui cerita dan kisah. Nah, kemudian kita tambahkan satu bentuk diskusi dengan mereka. Kita ajak mereka berbicara. Kita ajak mereka bersuara. Nah, kita luruskan apa yang perlu diluruskan. Kalau itu benar diapresiasi. Kalau itu salah kita coba benarkan. Kan gitu. Itu cara mendakwahi anak-anak muda dari kalangan SMP dan SMU misalkan. Nah, mereka suka tantangan. Tantang mereka untuk berpendapat. Tantang mereka untuk menghafal. Ya. Tantang mereka untuk menulis. Tantang mereka untuk membuat karya ilmiah. Tapi kita yang bimbing. Nah, suasana juga dibuat berganti-ganti. Nah, terkadang di depan masjid. Sudah 3 kali pertemuan itu di bagian depan. Besok coba kita di teras. Teras. Bagian selatan. Sudah berapa kali? Coba di sana. Di bawah pohon yuk. Ambil tikar. Tikar. Pertemuan berikutnya. Anak-anak sudah siap belajar. Hari ini libur. Acara makan-makan. Kan itu. Tapi Ustaz. Makan-makan. Pokoknya. Makan-makan. Di tengah-tengah makan itu. Kita ajarkan adab makan dan minum. Bukan kemudian betul-betul libur. Enak sekali. Bukan betul-betul libur. Tapi. Ada. Pendidikan adab di sana. Kan gitu. Kita sendiri yang menyendokkan misalkan. Dalam sunnah Rasul. Yang membagi itu yang terakhir. Jadi nanti Ustaz yang terakhir. Oh gitu Ustaz. Ya. Dalam sunnah Rasul. Yang namanya bagi makanan minuman itu yang paling kanan dulu. Walaupun sebelah kirinya ada orang tua. Kan begitu. Menurut sunnah Rasul. Makan itu pakai tangan kanan. Itu kan sudah satu pelajaran. Tapi bukan dalam menulis. Tapi langsung praktek. Yuk kumpul di bawah pohon yuk. Pakai tikar. Tikar. Kan gitu. Baru makan bersama. Tapi pendidikan adab sudah dimasukkan. Itu cara untuk merebut dan memikat hati anak-anak muda. Tapi kalau misalkan monoton. Ya kan. Kasih kitab terjemah, kasih kitab bahasa Arab, kemudian kita baca, kita terjemah, catat, tulis. Tapi anak-anak diem terus, jadi pendengar pasif, tidak aktif, itu lama-lama jenuh. Kecuali kalau mereka anak-anak pesantren yang memang sudah siap mental dan apa namanya cita-citanya untuk belajar. Tapi kan yang ditanyakan itu tadi, anak-anak remaja untuk SMP dan SMU, yang mungkin baru awal-awal dan pemula, caranya demikian, wallahu a'lam bishawab, jam 5 lebih sedikit beberapa menit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.